Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa usi nafsi awwalan wa iyyakum بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pertama kali puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan berbacam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan kita tidak pernah akan punya kemampuan untuk menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tarulah dari sebagian nikmat-nikmat apa yang ada di organ tubuh kita yang Allah Azza wa Jalla telah menyusun organ-organ tersebut dengan rapi, dan tidak ada satu pun dari organ akan berdiri sendiri tanpa butuh kepada organ yang lain. Sungguh betapa indah penciptaan Allah pada organ-organ manusia. Itu merupakan bagian dari nikmatnya yang kita tidak pernah mampu untuk menghitung dan membilang nikmat tersebut. Bagaimana lagi kalau sudah terkait dengan di luar diri kita, lebih tidak punya kemampuan dan tidak punya kesanggupan. Namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh berhenti pada ketidakmampuan kita untuk menghitung dan membilang nikmat-nikmat tersebut. Namun kita harus membuat terobosan besar di dalam diri kita sendiri dengan bimbingan iman, dengan bimbingan ilmu dan pengetahuan kita tentang agama. Harus kita bisa keluar untuk mendapatkan kesimpulan bahwa dari sekian nikmat-nikmat yang tidak mungkin dan bisa untuk dihitung, manakah yang paling mahal, manakah yang paling berharga, manakah yang paling tinggi nilainya. Maka di saat kita bertemu dan berjumpa dengan nikmat itu, agar kita berusaha untuk menjaganya, agar kita kemudian melindungi, memagarinya, jangan sampai nikmat itu dicabut kembali oleh pemberinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka kita semestinya sudah sampai dan bisa menyimpulkan bahwa nikmat yang termahal dari di kehidupan ini adalah nikmat yang dengannya kita bisa selamat di dunia dan kita bisa selamat kelak di akhirat. Selamat di dunia artinya kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selamat kita atau kita selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan di dalam agama atau yang mengatasnamakan agama, kita diselamatkan. Maka ini sesungguhnya nikmat yang sangat mahal dan berharga di dalam hidup. Karena tentu keselamatan kita di dunia dari perkara yang akan membahayakan akhirat, maka itu akan berbuah dan berbuntut menjadi keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya untuk kemudian lebih dekat lagi mengenali nilai keselamatan dan mahalnya, kita tidak lupa kepada generasi pertama umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat kemudian dunia kelam dikuasai oleh kegelapan, kebodohan, kezaliman, maka cahaya pun datang menerangi mereka yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah azza wa jalla memisahkan di saat itu hambanya menjadi dua, tidak ada yang ketiganya. Pertama, yang mau menerima ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimaninya, mereka menyambut penuh kehangatan dan merasuk keimanan itu ke dalam sanubari mereka. Yang kedua adalah orang yang menentang mati-matian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menentang ajarannya sampai kemudian beliau harus direndahkan, dilecehkan, dihinakan oleh mereka-mereka ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Itu adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menyambut ajakan beliau, yang menyambut seruan beliau, dan kita punya kesiapan untuk dibimbing, untuk dibina, untuk diarahkan, untuk bahkan dicubit dan dijewer oleh tuntunan agama itu. Kita berharap hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, setelah kita melihat dan membaca tentang bagaimanakah generasi pertama umat ini, yaitu generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, berarti bahwa merekalah yang mengawali mendapatkan nikmat yang paling besar dan berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apakah itu? Itulah dia nikmat hidayah, nikmat taufik untuk berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Generasi pertama umat ini telah meninggalkan kita semuanya, dan kita terbilang dan terhitung dari mereka 1400 sekian tahun, yaitu waktu yang sangat-sangat jauh dan panjang. Namun tidak menutup kemungkinan orang yang ada di generasi sekarang ini akan mendapatkan juga nikmat yang mahal, nikmat yang berharga tinggi, nikmat yang paling tinggi itu jibila Allah Azza wa Jalla menghendakinya. Kedua, siapapun, bagaimanapun warnanya, bagaimanapun status hidupnya, dia juga berhak untuk mendapatkan nikmat yang paling mahal tersebut, yang paling berharga tersebut, yang paling tinggi nilainya, karena semata-mata Allah Azza wa Jalla yang punya keinginan, yang punya kemauan, yang punya kehendak untuk membagikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin mendapatkan pilihan dari Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mendapatkan nikmat yang paling mahal ini, adalah nikmat hidayah dan taufik untuk berjalan di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sana ada nama yang menjadi jurang pemisah dengan yang lain, yaitu kita sering mendengar nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita sering mendengar nama ini, nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sungguh sangat berharap untuk kemudian masuk ke dalam golongan nama tersebut, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Mari kita mengenalinya secara dekat, untuk kemudian kita ingin lalu berupaya untuk menjadi seperti mereka. Karena para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Generasi setelah mereka, generasi tabi'in yang mengikuti langkah generasi sebelumnya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka dinamakan ahlus sunnati wal jamaah. Generasi berikutnya disebut dengan atba'ut tabi'in. Di saat mereka mengikuti generasi tabi'in, generasi tabi'in mengikuti generasi sahabat, generasi sahabat mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, mereka generasi yang turun temurun dalam lambang kebaikan ini disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Tampil para imam-imam kita, padanya al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, padanya al-imamu Ahmad, padanya al-imam Abu Hanifah, padanya al-imam Malik, dan imam-imam yang lain, mereka meniti jejak generasi sebelumnya, maka mereka adalah barisan ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan mereka adalah imam-imam ahlus sunnati wal jamaah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhnya kita dari para imam-imam tersebut tidak berarti bahwa kita tidak punya peluang dan tidak punya kesempatan untuk bisa bergabung ke dalam barisan ahlus sunnati wal jamaah. Sekali lagi, kalau mereka menjadi ahlus sunnati wal jamaah karena sebuah taufik dari Allah, karena hidayah dari Allah, maka itu pula yang akan menjadi penyebab seseorang menjadi ahlus sunnati wal jamaah, karena sebuah taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita melihat ciri-ciri mereka. Kita berharap kita ini masuk dalam barisan mereka, walaupun dengan penuh kekurangan, walaupun dengan penuh keminiman, tetapi kita masuk dalam barisan mereka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kata ahlus sunnati artinya ahlinya as-sunnah. Sunnah itu adalah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah itu adalah segala bentuk yang itu merupakan jalan, ucapan, akidah, ibadah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka itu disebut dengan as-sunnah. Ahlus sunnati adalah orang yang benar-benar ahlinya sunnah. Maksudnya adalah orang yang beramal, berbuat, berkeyakinan di atas tuntunan dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kata-kata as-sunnah. Nama ahlus sunnah ini terambil dari sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka siapapun yang menggabungkan diri ke dalam sunnah tersebut, sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, maka dia adalah ahlus sunnah. Berarti ahlus sunnah wal jamaah adalah, ahlus sunnah itu adalah orang yang selalu menata segala-galanya, akhlaknya, adabnya, ibadahnya, keyakinannya, jalannya untuk tidak keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya bahwa ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kata-kata ahlus sunnah. Wal jamaah. Jangan sampai kata-kata al-jamaah ini kita pahami adalah sebuah organisasi atau yayasan atau lambang tertentu. Sama sekali tidak. Wal jamaah, kata-kata al-jamaah itu telah dijelaskan oleh al-imam sahabat min ulama'is sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata-kata al-jamaah itu adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Siapa saja yang mencocoki kebenaran walaupun dia adalah seorang diri, maka dia disebut dengan al-jamaah. Jadi al-jamaah itu adalah lambang kebenaran. Di dalam riwayat yang lain, kalau ada seseorang di belahan timur, dia berada di atas kebenaran. Di belahan barat, ada seseorang berada di atas kebenaran. Kedua-duanya ini disebut dengan al-jamaah, walaupun keduanya tidak pernah bertemu. Jadi kata-kata al-jamaah itu merupakan lambang sebuah kebenaran. Maka siapapun yang dinamakan ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang kebenaran menjadi poros hidupnya. Di mana saja dia berada, kapanpun dia hidup, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia tidak akan lepas dari kebenaran itu. Walaupun mungkin akan menginjak dan menghukum dirinya, dia tetap berpegang dengan kebenaran itu. Maka itulah dia kata-kata al-jamaah. Ahlus sunnati wal-jamaah adalah orang-orang yang menghormati kebenaran itu pada siapapun kebenaran itu ada. Dia hormat. Walaupun mungkin kebenaran itu keluar dari musuhnya yang paling dia tidak sukai, yang paling dia benci, namun selama kebenaran yang keluar, maka dia adalah siap untuk menerimanya. Maka inilah dia prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Dan ciri-ciri mereka adalah orang yang menjunjung tinggi kepentingan kebenaran itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang memuliakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang memuliakan kebenaran itu dimanapun tempatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu merupakan barang hilangnya orang-orang yang beriman. Yang berhak untuk mengambilnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dari gambaran ringkas siapa Ahlus Sunnati wal Jamaah, tahukah tahu kita kenapa nama ini diperebutkan? Kenapa setiap orang kepingin menjadi Ahlus Sunnati wal Jamaah? Karena memang lambang kebenaran. Tinggal sekarang kejujuran di dalam pengakuan. Banyak orang yang mengakui mungkin sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi pemikirannya berisi radikal. Bunuh sana, bunuh sini. Halalkan darah sana, halalkan darah sini. Itu kafir. Semuanya dihakimi dan dihukumi. Tetapi menganggap diri sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikiankah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in? Atau mungkin kita mendengar suara-suara bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang yang berteriak daulah, daulah, daulah, negara Islam, negara Islam, sehingga melakukan kudeta radikal, sikap keras dan seterusnya. Kita belajar dari orang-orang yang telah mendahului kita di dalam sunnah Nabi alaihi salat, di dalam sunnah ini atau syariat Allah Azza wa Jalla. Mereka telah menghadapi orang-orang yang lebih jelek dan lebih buruk kondisinya. Coba Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, seseorang yang terkenal berdarah dingin, pembunuh para ulama. Siapapun yang menyelisihi dia, maka dia harus dipenggal batang lehernya. Hidup para ulama-ulama di masa itu, barakallahu, mereka tetap memegang prinsip agama. Kenapa? Inilah dia Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang yang sangat bersabar menghadapi kezaliman pemimpinnya. Wa in daraba dhahra wa akhadha mala, walaupun pemimpin-pemimpin itu memukul punggung-punggung mereka atau mengambil harta benda mereka dengan paksa, mereka akan tetap bersabar untuk menjaga darah kaum muslimin, segenap saudaraku kaum muslimin. Kita masih mengingat ucapan Al-Lima Al-Hasanul Basri ketika tiga orang tokoh yang ingin melakukan kudeta, ingin memerangi Hajjaj bin Yusuf yang zalim seperti yang kita ceritakan. Ulama ini mengingatkan kepada mereka, di saat ingin mengangkat senjata untuk memerangi Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, Imam Al-Hasanul Basri mengingatkan kalimat yang sangat indah. Kalau kezaliman keberadaan Hajjaj bin Yusuf itu adalah sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla terhadap kalian, maka hukuman Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Allahu Akbar. Kalau itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukuman Allah tidak akan dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Kedua, kalau keberadaan pemimpin yang zalim itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla, maka ujian dan cobaan itu dihadapi dengan penuh kesabaran. Ternyata ketiga orang yang datang itu tidak mau mengambil pesan alim Ahlus Sunnati wal Jamaah, sampai kemudian mereka bertiga terbunuh. Barakallahu fikum. Rugi total. Maka prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mendidik siapapun dia untuk bersabar menerima kekurangan para pemimpinnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Betapa agung dan betapa mulia keberadaan mereka di tengah umat, bahwa mereka orang yang berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan berpegang dengan al-jamaah, kebenaran dimanapun mereka berada. Salah satu ciri yang ada pada mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang siap kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di saat terjadinya perbedaan dan perselisihan. Kita tidak dilarang oleh agama untuk kemudian ya sudahlah saling memaafkan dalam perkara yang diperselisihkan. Tidak boleh. Tapi kita harus mencari jalan keluar untuk kemudian bisa lepas dari perselisihan itu. Maka disinilah Ahlus Sunnati wal Jamaah menawarkan dan memberikan jalan, bahwa jalan untuk keluar dari perselisihan adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan, perselisihan pada umatku itu adalah rahmat. Segenap saudaraku kaum muslimin, terkadang kita disodorkan ungkapan-ungkapan seperti ini. Apalagi kalau dikatakan bahwa ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang beriman, yang kita selalu dipupuk oleh guru kita dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan segera percaya. Oh, ada hadisnya ya. Berarti perselisihan, perbedaan yang terjadi di umat itu adalah rahmat. Sehingga siapapun yang mengajak menyeru kepada persatuan, lalu menawarkan langkah-langkah persatuan, kita bisa menentangnya di saat kita mendengar itu kan hadis Rasul yang menjelaskan perselisihan perbedaan itu adalah rahmat. Kita tentang orang-orang yang mengajak kepada persatuan, terlebih lagi persatuan inti yang melahirkan kekuatan besar adalah persatuan di atas akidah dan tauhid, kita akan tentang habis-habisan. Segenap saudaraku kaum muslim, maka telah dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa hadis itu adalah la aslalahu, tidak memiliki asal, tidak memiliki dasar. Berarti itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Yang kedua, hadis ini bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan bahwa terus akan terjadi perselisihan di tengah umatku kecuali di tengah hamba, di tengah kaum mukminin, la yazal, terus menerus terjadi perselisihan illa, kecuali yang dirahmati oleh Allah yang tidak berselisih. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa perbedaan perselisihan itu berdampak pada persaudaraan dan persatuan. Hadis yang dikatakan hadis ini bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla. Para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menyebutkan kalau ada sebuah hadis bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam Al-Quran, maka itu merupakan salah satu dari tanda hadis itu adalah maudhu. Hadis itu adalah palsu, segenap saudaraku kaum muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan perbedaan itu ada, tidak membiarkan perselisihan itu, tetapi mereka berusaha menawarkan jalan keluarnya dari perselisihan. Apa jalan keluarnya? Yaitu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi dasar prinsip ini, yang mendasari prinsip ini adalah firman Allah azza wa jalla di dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Kata Allah azza wa jalla, jika kalian berselisih dalam satu perkara, apa kata Allah azza wa jalla? Allah tidak mah sudah saling maaf memaafkan aja, sudahlah lapang dada. Oh, Allah azza wa jalla mengatakan, jika kalian berselisih dalam satu perkara dan persoalan, maka kembalikanlah dia kepada Allah azza wa jalla dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna mengembalikannya kepada Allah yaitu kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, artinya kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kalian, kata Allah azza wa jalla, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ayat ini sesungguhnya sudah kita genggam, sudah kita ketahui bahwa sekecil apapun perselisihan harus diselesaikan, dan cara menyelesaikannya adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu yang menjadi catatan penting. Pertama, ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang punya kesiapan untuk dihukumi dan dihakimi oleh Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau padanya adalah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dibela walaupun dia adalah musuhnya, walaupun dia adalah orang kafir, karena dia adalah pada posisi benar menurut Al-Quran dan sunnah, tetap akan diberikan pembelaan barakallah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah. Yang salah, walaupun itu adalah keluarganya, walaupun itu adalah bapaknya, walaupun itu adalah gurunya, selama dia salah dan keliru, maka yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Dan dia tidak akan mau mengikuti yang salah, walaupun itu adalah gurunya, walaupun itu adalah alimnya. Inilah dia ahlus sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tapi orang yang bukan ahlus sunnati wal jamaah takut untuk berhukum kepada Al-Quran dan berhukum kepada sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Apalagi kalau di dalam hatinya, kata Allah azza wa jalla, zaygun, bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan, lebih tidak akan berani untuk berhukum kepada Al-Quran dan berhukum kepada sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kenapa? Kenapa ma'asyiral muslimin, ada orang Islam yang takut untuk berhukum kepada Al-Quran dan berhukum kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir apa yang selama ini dicetuskan dalam ideologi-ideologi yang dibangun di atas hawa nafsunya, khawatir terbongkar. Diketahui kedoknya, tujuan-tujuannya, kemauan-kemauannya, keinginan-keinginannya oleh umat ini, sehingga dia tidak punya kesiapan untuk kembali berhukum kepada Al-Quran dan berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seseorang ahlus sunnati wal jamaah, dia punya kesiapan untuk berhukum dan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau dia disalahkan oleh Al-Quran, memang dia salah, dia siap untuk kembali kepada yang benar dan meninggalkan yang salah dan keliru. Dia tidak berkeyakinan kalau orang bertobat dari kesalahan akan rendah dan hina. Tidak. Bahkan akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, akan disanjung dan dipuji oleh manusia. Bisa dia kembali kepada kebenaran, meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah gambaran sebuah prinsip dari sekian prinsip-prinsip beragama. Ahlus sunnati wal jamaah adalah punya kesiapan untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di saat terjadi perselisihan dan perbedaan. Mana yang benar, dia cari. Jangan sampai kemudian seorang yang mengatakan ahlus sunnati wal jamaah meredam perselisihan dan perbedaan. Wis, enggak usahlah, kita saling lapang dada, kita jaga semuanya. Jangan. Ini bukan langkah ahlus sunnati wal jamaah. Langkah ahlus sunnati wal jamaah adalah mencari penyelesaian, karena tidak mungkin perselisihan itu akan menebar rahmat. Mesti ada perasaan atau keinginan untuk menundukkan, mengalahkan, menjatuhkan, itu mesti ada. Maka jangan sekali-kali ada orang yang ingin menjadi ahlus sunnati wal jamaah saling memaafkan, saling membiarkan terhadap perselisihan dan perbedaan yang ada. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini merupakan ciri dari ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah, yaitu siap kembali kepada Al-Quran dan sunnah bisa terjadi perselisihan. Ma'asyiral muslimin, maka Allah Azza wa Jalla menutup ayatnya sekaligus kita menutup pembahasan pada malam hari ini dengan firman Allah, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dengan kembalinya kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu lebih baik dan akan berbuah kebaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mendiamkan, membiarkan, saling maaf-memaafkan dalam sebuah perselisihan dan perbedaan, tidak akan melahirkan kebaikan kecuali bagikan api di dalam sekam. Setiap saat akan bisa meledak dan berkobar lalu membakar rumah-rumah barakallahu fikum. Maka pertama kali saya mengingatkan, mari kita sama-sama menciptakan diri kita atau membina diri kita dan membimbing diri kita untuk masuk bergabung bersama barisan ahlus sunnati wal jamaah. Salah satu prinsip besarnya adalah mengembalikan segalanya kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja dalam urusan perbedaan dan perselisihan antara suami dan istri tidak boleh dibiarkan, ini akan berbahaya, akan terjadi di belakang hari. lebih besar lagi. Bagaimana lagi kalau perbedaan antara A dan si B. A ini adalah guru, si B ini adalah ustaz. Kemudian sama-sama terpandang, maka kita harus menyatukan perselisihan perbedaan itu agar kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk saya bertatap muka, duduk, saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa, saling nasihat menasihati. Semoga ini menjadi amal kebaikan di sisi para pengurus Masjid Nurul Islam. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan yang lebih baik dari apa yang dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada waktu. Sudah masuk. Masuk. Nah. Ya, kalau belum masuk kita buka tanya jawab. Tapi insyaAllah ya kita buka pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.